Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran. Amma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan praktek yang pertama, praktek menelaah tema. Praktek menelaah tema. Antum diminta untuk menuliskan tema bebas. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan tema, mendapatkan gagasan, kemudian antum buat pokok-pokok pikiran dari tema ataupun gagasan yang telah antum telaah tersebut. Ingat, ketika menelaah tema, kira-kira tema yang akan kita angkat memiliki referensi pendukung ataukah tidak. Kemudian yang kedua, tema yang akan kita angkat, sebuah tema yang memang diperlukan ataukah tidak oleh pembaca, dalam hal ini masyarakat. Dan tema tersebut apakah terhitung aktual ataukah tidak. Aktual artinya memang tema tersebut bisa menjadi sesuatu yang hangat, terutama di tengah perbincangan masyarakat. Dan beberapa hal lainnya yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Jadi nanti pihak panitia mungkin menyediakan selembar, atau mungkin antum bisa melalui secari kertas ya, untuk mempraktekkan gagasan tema. Temanya bebas. Antum jangan terkekang dengan poin-poin tadi. Artinya dengan contoh-contoh tadi, antum mengembangkan gagasan tema yang akan diangkat. Begitu. Terdengar tidak ini? Terdengar? Taip. Berapa menit antum membutuhkan waktu? Hah? 10 menit? Berapa menit? Baik, 20 menit. Ya, silakan dipraktikkan. Jadi kalau tadi kita sudah mendapatkan teori, maka kini mempraktikkannya. Baik, silakan dimulai. Temanya bebas. Sudah? Baik, dianggap selesai, dianggap sudah. Sekarang ketika antum sudah menyelesaikan gagasan utama, tema dengan beberapa gagasan utama, perhatikan gagasan utama untuk kemudian kita buat alinea, buat paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf kumpulan kalimat yang tersusun satu dengan lainnya, yang memiliki gagasan utama atau pikiran atau pokok pikiran utama. Jadi paragraf atau alinea merupakan kumpulan satu kalimat yang tersusun satu dengan lainnya, saling mengait, saling mendukung. Kemudian di dalam paragraf tersebut mengandung satu gagasan ataupun pokok pikiran. Paham ya? Kemudian di dalam paragraf ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Atau pokok pikiran, kemudian ada kalimat penjelas. Contoh. Seperti tadi contoh misalnya, keutamaan sabar. Ya, kita membuat satu paragraf. Paragraf itu biasanya apa? Ditulis apa? Menjorok ke dalam, ya kan? Dalam bahasa Indonesia, paragraf biasanya ditulis menjorok ke dalam. Bentuk tulisannya biasanya begini. Ya. Biasanya paragraf dimulai dari sini. Nah, kemudian nanti menjadi satu bentuk paragraf. Nah, ini kalimat-kalimat, maka menjadi satu paragraf. Contohnya apa misalnya? Contohnya keutamaan sabar. Ini kan tadi kita jadikan sebagai apa? Sebagai gagasan, pokok pikiran. Iya. Ini dijadikan sebagai pokok pikiran. Nah, pokok pikiran ini kemudian kita lengkapi dengan kalimat-kalimat yang bersifat menjelaskan. Jadi kalimat berikutnya tidak lepas dari pokok pikiran ini. Apa misalnya keutamaan sabar, ya toh? Misalnya kalimat berikutnya. Setelah kita menuliskan pokok pikiran, keutamaan sabar, kemudian dijelaskan kalimat penjelasnya, sikap sabar adalah sikap yang menjadi ciri orang yang beriman. Kalimat berikutnya ini, kalimat berikutnya, menjadi penjelas bagi keutamaan sikap sabar itu sendiri. Paham? Jadi orang yang beriman ini salah satu menjadi titel beriman itu menjadi salah satu keutamaan dengan sebab sabar tersebut. Misalnya seperti itu. Ini kalimat penjelas. Bisa ditambahkan lagi. Setelah selesai kalimat ini bisa ditambahkan lagi. Ada yang bisa nambahkan? Keutamaan sabar, sikap sabar adalah sikap yang menjadi ciri. Menjadi ciri orang yang beriman. Bisa ditambahkan lagi kalimat apa? Karena sesungguhnya, boleh saja. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Bisa dijadikan kalimat. Ya. Kalimat yang tidak keluar daripada gagasan utama. Ya. Ada lagi tambahan kalimat. Ada lagi tambahan. Keutamaan sabar. Sikap sabar adalah sikap yang menjadi ciri orang yang beriman. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ada lagi? Ya. Allah. Bagaimana? Allah pun, iya kan? Akan membalas orang yang bersabar dengan pahala yang berlipat ganda, begitu. Dengan pahala yang tanpa batas. Ya. Kira-kira bisa tidak dikatakan satu paragraf ini? Ini bisa dijadikan pembukaan, misalnya menjadi kalimat pembuka ketika kita akan menulis. Seperti itulah sebenarnya menulis itu. Gabungan dari beberapa pikiran-pikiran, gagasan-gagasan disambung-sambungkan. Kalau anak TK membuat puzzle, tahu? Puzzle. Tempel, tempel, tempel, tempel, jadilah sebuah bentuk. Begitu juga ketika kita menyusun paragraf, misalnya tentang keutamaan sabar, sikap sabar adalah sikap yang menjadi ciri orang yang beriman, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah pun akan membalas orang yang bersabar dengan pahala yang tanpa batas. Satu paragraf tentang keutamaan sabar. Untuk latihan, antum kan tadi membuat berapa poin? Berapa poin? Gagasan utama? 8. Oh banyak, berarti 8 paragraf. Apa diantaranya? Gagasan utamanya apa? Hah? Gagasan utamanya? Sejarah Wahabi. Kemudian? Definisi Wahabi. Antum bisa membuat definisi Wahabi? Satu paragraf saja? Nah, coba. Di sini saja, di papan tulis. Dihapus dulu ya. Silakan. Sejarah Wahabi, gagasan utamanya. Kemudian yang pokok pikirannya, definisi Wahabi. Tulis dulu gagasan utamanya, sejarah Wahabi. Pokok pikiran pertama, definisi Wahabi. Kemudian dibuat satu paragraf tentang definisi Wahabi. Ini namanya menulis sambil ngedit. Karena sudah menghapus. Iya, enggak apa-apa. Terus. Sekarang gagasan utamanya sejarah Wahabi. Kemudian pokok pikiran yang pertama itu definisi Wahabi. Bagaimana penjelasan definisi Wahabi? Penjelasannya, Wahabi di kalangan masyarakat umum dikatakan sebagai golongan yang ekstrim. Padahal ketika kita mempelajari sejarahnya dengan seksama, golongan yang dikatakan ekstrim tersebut pada dasarnya mengajak kepada kebaikan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira tergambar tidak definisi tentang Wahabi dari kalimat dari satu paragraf ini? Hah? Satu paragraf ini sudah tergambar belum definisi Wahabi? Sudah tergambar? Sudah tergambar? Kalau ini mengandung definisi Wahabi, ya, belum. Ya, berarti ini belum menjadi paragraf yang menjelaskan tentang definisi Wahabi. Ini paragraf masih di luar daripada pokok pikiran definisi Wahabi. Ya. Paham ini? Ya. Mungkin kalau paragrafnya diganti, kalau ingin menjelaskan definisi Wahabi harus dikuliti dulu, ya. Siapa itu Wahabi, kan begitu? Karena untuk mendudukkan definisi itu tujuannya untuk apa? Mendudukkan, mendudukkan apa? Status Wahabi. Jadi kalau kita ingin menjelaskan tentang definisi Wahabi, kita harus mengurut, ya, asal muasal kata Wahabi itu sendiri. Itu yang nanti akan kita dapatkan Wahabi secara bahasa, kan begitu. Ya. Kata Wahabi ini berasal dari mana? Ya. Kok tiba-tiba ada nama Wahabi? Apakah Wahabi ini misalnya diambil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga kemudian menjadi Wahabi? Nah, itu kan pertanyaan. Ya. Kalau Wahabi dikaitkan, ya, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini harusnya bukan Wahabi, kan gitu, tapi Muhammadi, kan begitu. Ini jadi ini untuk mendudukan dulu paragraf ini, karena pokok pikirannya, pokok pikiran yang pertama itu definisi masalahnya, ya, masalahnya definisi, sehingga harus didudukkan apa yang dimaksud Wahabi tersebut. Paham di sini? Nah, itu nanti bisa diuraikan melalui kalimat-kalimat. Ya, Ini sekedar untuk latihan. Enggak apa-apa. Bagus, sudah artinya sudah berani untuk menulis. Antum sudah jadi penulis. Ada lagi yang lain yang sudah pokok pikiran yang lainnya apa yang ya paham yang dianut Wahabi, terus apa lagi ya, berarti sudah melebar pembahasannya. Nah, harusnya dalam sejarah, biasanya kalau dalam sejarah menulis dulu pertumbuhan perkembangan. Iya, namanya sejarah, pertumbuhannya bagaimana? Awalnya, cikal bakalnya. Itu harus dirunut dulu. Ya, harus dirunut dulu. Setelah kita mendudukkan Wahabi ini yang seperti ini, harus dirunut dulu. Yang dimaksud Wahabi ini, faham apa maksudnya? Nah, pertumbuhan dan perkembangannya, dan seterusnya. Baik. Ada lagi, saya ingin satu contoh lagi saja. Ada? Yang mau coba? Silakan. Gagasan utamanya apa? Ya? Maju. Ya. Gagasannya yaitu tentang budi pekerti yang baik. Kemudian pokok pikiran yang pertama, apa itu budi pekerti yang baik, sehingga menulis definisi budi pekerti yang baik. Penjelasannya budi pekerti yang baik secara bahasa ia adalah tindak tanduk atau perangai yang baik kepada Sang Pencipta, makhluk hidup, alam semesta. Dan secara syar'i adalah segala tindak tanduk atau perangai yang dicintai oleh Allah. Ini bisa dikatakan satu paragraf, walaupun mungkin masih kurang, perlu tambahan-tambahan sedikit. Nah, ketika kita perlu diingat, ketika kita menyebutkan definisi budi pekerti secara bahasa, artinya ini kita mengarang atau kita menukil? Ingat ini. Ketika kita menulis definisi, berarti kita merujuk kepada satu sandaran. Iya. Nah, ketika kita merujuk kepada satu sandaran, berarti sandaran itu harus disebutkan, dicantumkan. Sehingga kita tidak menjadi apa? Plagiat. Ya, nah, jadi definisi ini misalnya secara bahasa diambil dari mana? Berdasarkan pendapatnya siapa? Atau diambil dari kitab mana? Begitu. Nah, sehingga di ujung akhir daripada tulisan paragraf ini nanti ada catatan apa? Catatan maroji, catatan referensinya. Paham di sini? Ya. Sudah bisa menulis semua insyaallah. Iya. Sekarang gagasan utamanya tauhid. Pokok pikiran pertama, definisi tentang tauhid. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Panitia menyediakan selembar kertas nggak untuk Panitia menyiapkan kertas enggak? Pakai buku. Hah? Cukup pakai buku. Ya. Coba dibuat 4 paragraf tentang tauhid. Tentang gagasan utama dengan tema tauhid. Ada? Ya, boleh. Dibagi satu lembar saja. Tolong diberi nama. Tolong diberi nama. Nama dan daerah serta nomor HP. Itu pesan panitia. Boleh menggunakan dalil, boleh menggunakan dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Ya? Ya? Terserah, yang tiga pokok pikiran itu terserah antum. Terserah antum. Misalnya antum mau menulis pokok pikiran kedua keutamaan tauhid, boleh. Antum mau menulis pokok pikiran ketiga, ya. Misalnya apa? Urgensi tauhid, boleh. Terserah. Empat paragraf. Kenapa? Lebih sangat bagus. Meskipun memusingkan yang meriksa nanti. Gak apa-apa. Kalaupun lebih tidak apa-apa. Dicukupkan dengan satu helai HVS ya. Dicukupkan satu helai HVS. Ini kita diklat, pendidikan kilat. Jadi begitu antum sudah paham paragraf, langsung dipraktekan gitu. Ini pendidikan kilat namanya. Tidak diperkenankan browsing ya. Hah? Oh, untuk referensi. Ya boleh untuk referensi. Maksud saya biar bahasanya bahasa antum gitu loh. Kalau browsing nanti bahasa internet. Ya. Gagasan, kemudian nanti setelah menemukan gagasan dibikin paragrafnya. Iya, begitu. Jadi tadi kan kita sudah menelaah tema, ya toh? Setelah kita menelaah tema, kita punya begini cara menelaah tema, sehingga timbul pokok pikiran. Sekarang kan gak mungkin karangan cuma pokok pikiran saja kan. Yang namanya tulisan harus satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf. Nah sekarang kita praktek menulis satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf. Dari pokok pikiran yang ada itu. Ini latihan, untuk latihan. Ya. Abu Usama mana Abu Usama? Oh. Ada referensi di situ? Enggak ada. Baik, mohon diperhatikan sebentar. Saya menukil tiga makalah, tiga tulisan pertama yang diserahkan kepada saya. Tulisan yang pertama dengan gagasan utama tauhid, kemudian menjabarkan tentang definisi tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Tiga Landasan Utama dalam menafsirkan ayat Az-Zariyat ayat ke-56. Ya, untuk sekedar ini gambaran cara menulis, menyebutkan ayat kita bisa terima. Kemudian gagasan atau pokok pikiran yang kedua, pentingnya tauhid dalam ibadah seseorang. Peran tauhid dalam ibadah sangatlah penting karena merupakan kunci atau tolak ukur apakah diterima atau tidaknya sebuah ibadah. Jika ibadah tersebut ikhlas karena Allah Ta'ala dalam kurung tauhid, maka ibadah tersebut diterima, dan jika tidak maka ibadah tersebut ditolak. Ini satu paragraf. Ya. Kemudian yang ketiga, macam-macam tauhid. Ya, para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat dalam mengklasifikasikan, menggolongkan macam-macam tauhid. Satu, tauhid uluhiyah titik-titik. Dua, tauhid ubudiyah titik-titik. Rububiyah mungkin. Rububiyah titik-titik. Tauhid asma wa sifat titik-titik. Ya, titik-titik ini kita maklumi sekedar untuk apa? Untuk melihat bagaimana proses menulis. Kemudian yang keempat, ancaman bagi yang meremehkan tauhid. Telah diketahui bahwa barometer sebuah ibadah adalah tauhid. Tauhid ibadah dan tauhid ittiba. Maka jika memenuhi syarat, dua syarat tersebut, maka ibadah tersebut akan apa? Jika tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka ibadah tersebut akan tertolak dan pelakunya akan diberi azab dan ancaman neraka. Dalilnya adalah satu titik-titik, dua titik-titik, tiga titik-titik. Secara skema ataupun struktur menulis, ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah karya, karya tulis. Nah, tinggal dilengkapi ya. Sisi pendalilan itu tadi, kemudian dilengkapi dengan referensi-referensi yang ada. Ini contoh yang pertama. Jadi kalau ditulis lulus atau tidak, mungkin saya katakan ini lulus untuk peserta diklat pertama. Kemudian yang kedua, dari gagasan tauhid, kemudian definisi tauhid. Tauhid dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Berarti definisinya tidak ada. Ya, definisinya tidak ada. Tauhid uluhiyah adalah, berarti ini langsung kepada pokok pikiran kedua, yaitu tentang macam-macam tauhid. Di sini dijelaskan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian setelah menjelaskan yang ketiga itu, pokok pikiran berikutnya keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid di sini paragraf, satu paragraf. Jadi tulisan yang kedua ini berkenaan dengan gagasan utama tauhid. Definisi tauhid tidak ada, tetapi langsung meloncat ke definisi yang kedua ini. Bentuk tulisan kedua. Kalau dinilai, ya sudah lulus, tapi dengan nilai yang masih harus diperbaiki. Kemudian bentuk tulisan yang ketiga, tentang gagasan utama tauhid. Kemudian definisi, definisi di sini juga dituliskan. Tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, dan seterusnya. Ini definisinya ada. Kemudian yang kedua, gagasan pokok pikiran pentingnya mempelajari tauhid. Di sini disebutkan pentingnya mempelajari tauhid dikarenakan tauhid adalah merupakan asas atau pokok ajaran Islam dan pokok dakwah para rasul. Ini satu paragraf dengan menyebutkan dalil. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, tauhid adalah sebab diterimanya amal. Ya. Sebab diterimanya amal. Kemudian ini ditulis satu paragraf. Kemudian yang keempat, buah dari mempelajari tauhid. Dengan mempelajari tauhid maka kita insya Allah termasuk penerus amalan para ulama salafus soleh dan seterusnya. Ini bentuk tulisan yang ketiga. Dari ketiga tulisan ini, ya, yang memenuhi kriteria dengan empat pokok pikiran utama, itu dua tulisan. Ini saya ambil tiga untuk sebagai sampel. Kemudian tulisan yang satu tidak memenuhi kriteria empat pokok pikiran utama. Gitu. Tapi secara keumuman, insyaallah taala ini sudah semuanya apa? Semuanya sudah bisa menulis. Tinggal mengembangkan, tinggal melatih, tinggal membiasakan ya. Terkait dengan masalah tulis menulis ya. Wallahu a'lam bissawab. Karena waktu yang sudah habis ya. Maka untuk pelatihan ataupun pendidikan pelatihan menulis ini kita cukupkan sampai di sini, dan antum yang mau menulis terus silakan dilanjutkan di rumah nanti ya. Karena di sini waktunya sangat terbatas sekali ya. Satu pesan saya, jangan bosan-bosan untuk belajar menulis. Ketika antum membaca sebuah buku, sebuah kitab, atau antum mendengarkan ta'lim misalnya ya, antum tulis itu semua di dalam buku catatan, buku harian ya. Untuk membiasakan menulis bisa juga antum menyediakan buku agenda harian, setiap hari menulis apa yang dilihat, fenomena apa yang dialami misalnya dilihat, kemudian pengalaman apa yang dialami, itu bisa ditulis di buku agenda tersebut. Mau menulis ilmiah, mau menulis sekedar bercerita, mau menulis yang sekiranya bisa memberikan catatan-catatan di dalam perjalanan sejarah misalnya, itu bisa dibuat. Nah, satu contoh misalnya, kita sekarang sedang menggalakkan tebar majalah. Nah, para santri diminta untuk membaca isi majalah tersebut. Kemudian setelah itu dibuat ya, dibuat semacam apa tugas kepada para santri untuk menuliskan kembali apa yang telah dibaca dari majalah yang dijadikan sebagai bahan tebar majalah. Misalnya tentang komunisme. Ya. Nah, para santri diminta untuk menulis tentang sejarah komunis misalnya. Ya. Kemudian kesesatan daripada faham komunis dan seterusnya. Nah, itu nanti di bawah bimbingan para asatidzah ataupun orang-orang yang memang ataupun para pengajar yang ditugaskan dalam hal ini, misalnya seperti pengajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya, bisa dijadikan wahana untuk melatih kita semua, terkhusus para santri, untuk membiasakan menulis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelatihan, ya, pendidikan pelatihan jurnalistik ataupun menulis. Ya, atas segala keterbatasan, kekurangan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Jangan bosan-bosan, jangan putus asa untuk terus menulis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini nanti karyanya diminta oleh panitia, jadi tetap dikumpulkan. Sudah selesai kan? Belum. Ya, nanti dikumpulkan ke panitia. Kalau